Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'ad, yang kami hormati keluarga besar Bapak Sarni dan Ibu Sa'adah selaku sahibul hajah pada kesempatan malam ini, juga kakak Bapak Besan yang kami hormati pula Bapak Suliati dan Ibu Sri Warti dari Pakis Aji Jepara, tak lupa kedua mempelai yang sedang berbahagia, ada Mbak Widiyarti dengan Mas Nanang Sadidudin. Nggih ya Bu ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini, untuk yang kesekian kalinya kita bisa jumpa kembali bareng El Shinta Style Music, dan tentunya semoga kehadiran kita di sini bisa menghibur hati Anda semua, terlebih pertemuan kita malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah persaudaraan. Amin. Kedua, salawat beserta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini tak perlu panjang lebar, sebelumnya kagem Bapak Sarni dan Ibu Sa'adah, nggih. Kami keluarga besar kru El Shinta Style Music, mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih jika kita mulainya di sini agak kemalaman dikit ya Bapak ya. Tadi juga dari rumah udah sore, enggak tahu di perjalanan ternyata macet dikit ya. Mohon maaf benar-benar. Monggo satu awal perjumpaan dengan El Shinta kita kasih ada bismillah tawakal nabilah. Al artis kita nikmati bareng El Shinta Style Music. Assalamualaikum, bismillah tawassalna billah.